Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah Nun wal Qalam. Wa hiya makkiyah. Turun sebelum hijrah. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat. Sampai sana simuhu alal khurtum, kata mereka ini Makkiyah. Setelah itu sampai nah kadzalika adab wal adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, itu Madani. Setelah itu sampai am indahumul ghaibu fa yaktubun, Makki. Kemudian fasbir sampai faja'alahu minas salihin, Madani. Wa ma baqiya Makki. Jadi ada Makki, ada Madinah. Ala qaul itu disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fatabsir wa yubsirun bi ayyikum al maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun ini huruf muqatta'ah. Allahu a'lamu di makna seperti juga Toha, Yasin, Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Qaf Sad. Nah, qala Syekh rahimahullah di dalam ayat-ayat ini yuqsimu ta'ala bil qalam, Allah bersumpah demi pena. Makhluk di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, wa huwa ismu jins, tapi dia termasuk ini isim jins, artinya syamil lil aqlam, syamil lil aqlam. Nah, meliputi semua pena, allati tuktabu biha, allati tuktabu biha anwa'ul ulum, yang dengan pena-pena tersebut dituliskan berbagai ilmu pengetahuan. Wa isfaru biha al-mansur wal manzum, digoreskan dengannya, dicatat dengannya, disalin dengannya al-mansur wal manzum. Mansur ini ya seperti ini, istilahnya narasi ataupun tulisan-tulisan yang panjang, bukan dalam bentuk mantum. Kalau mantum ini bisa berbisa dalam bentuk syair, ya. Nah, qasidah itu mantum. Kalau mansur itu yang bukan, nah, dalam bentuk, yang penting lawan dari mantum itu mansur. Bisa dalam bentuk deskripsi narasi yang seperti itu, pemaparan. Tidak punya faedah dalam artian tidak punya arut, tidak ada kawafinya, tidak ada syajaknya, itu mansur. Kalau manbum biasanya ada ada syajaknya, ada kawafi, ada arut iramanya. Nah itu dituliskan oleh pena, jadi semua bentuk pena. Allah bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya. Mengapa? Wadzalika annal qalam wa ma yasturuna bihi min anwa'il kalam min ayatillahil azimah. Kata beliau, karena pena itu dan semua yang ditorehkan, yang dituliskan dengan pena tersebut, min anwa'il kalam, dari berbagai jenis kalam, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, min ayatillahil azimah, termasuk diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, tanda-tanda keberadaan Allah yang sangat utama, menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allati tastahiqu an yuqsimallahu biha, yang memang layak, pantas dia menjadi Allah pakai sebagai sumpah. Ana tentang bara'ati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini muqsam alaihnya. Ini yang disasar, yang dituju dengan sumpah, itu namanya muqsam alaih. Mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu minal junun, seperti tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh beliau sejak dahulu sampai sekarang, menganggap, menuduh, melemparkan tuduhan berupa ini, menganggap beliau memiliki kegilaan. Fa nafa'anhu al-junun bi ni'mati rabbih 'alaihi, Allah menafikan junun itu dari beliau dengan nikmat Rabb-nya kepadanya, karunia Allah. Nah, dan biasanya, dan orang-orang dahulu pun paham, orang-orang yang baik selalu membantu orang yang lemah, menyantuni fakir miskin, membela yang terzalimi, menyambung silaturahmi, ya, mengupayakan membantu orang yang tidak punya penghasilan atau tidak punya penghidupan, dia yang mencukupi. Yang seperti ini baiknya, ya, tidak mungkin akan apa namanya terganggu akal pikirannya. Mereka di zaman itu sudah mengakui demikian. Maka ketika Khadijah melihat Rasulullah SAW pulang dalam keadaan minta zammiluni, dastiru, kemudian cerita, enggak mungkin, wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka tasilur rahim, tasilur ma'lum, dan seterusnya. Itu sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun mereka kenal, orang-orang Quraisy ketika itu mengetahui beliau adalah orang yang paling berakal, paling sempurna akalnya. Buktinya mereka menggelari beliau Al-Amin. Di saat mereka hampir menumpahkan darah satu sama lain hanya untuk menyatakan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, hampir bertikai, sudah sampai mencelupkan tangan ke dalam baskom berisi darah. Siapa yang berani menyentuh Hajar Aswad bertempur. Tidak ada pilihan lain. Rasulullah meletakkan, mengajak mereka untuk menggunakan akal ini. Nah, wa rahimahullah wa ihsanihi, dengan limpahan kebaikannya, haitsu manna alaihi bil aqli kamil, di mana Allah menganugerahkan kepada beliau akal yang sangat sempurna. Wara'yul jazil, pemikiran yang besar. Wal kalamul fasl, dan kata-kata yang memutuskan, bisa dikatakan bijak dan tepat pada sasarannya. Alladhi huwa ahsanu ma jarat bihil aqlam, yang semua itu merupakan sesuatu yang sangat baik yang ditorehkan oleh pena. Wasatarahul anam, yang dituliskan oleh jari-jari manusia. Nah, wahada huwa sa'adatu, wasatarahul anam, ini manusia juga. Akhirnya itu dibuat oleh manusia. Wahada huwa sa'adatu dunia, sa'adatu fit dunia, inilah kebahagiaan di dunia. Artinya, nah, ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya, bahkan keadaan dirinya itu dikenang dengan dalam bentuk tulisan, dibaca orang, yang dibuat oleh pena. Qala thumma dzakara sa'adatahu fil akhirah, kemudian Allah menyebutkan pula kebahagiaan beliau di akhirat. Faqala wa innalaka la'ajran, nah, sungguh engkau memiliki memperoleh pahala yang aziman, yang besar, yang sangat besar, ganjaran yang sangat agung. kama yufiduhu tankir, sebagaimana yang diberikan jadi ditampakkan oleh dalam bentuk tankir. Jadi di dalam ayat-ayat, beberapa ayat, perkara-perkara yang kadang-kadang disebutkan dalam bentuk nakirah itu bisa bermakna yakni tafkhim atau ta'zim, menunjukkan besarnya atau hebatnya permasalahan tersebut. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa innaka la'ajran, engkau sungguh memiliki, memperoleh pahala. Ini maksudnya adalah pahala yang sangat sangat besar karena dibentuk, dibuat dalam bentuk nakirah. Ghairu mamnun ay ghairu maqtu', tidak akan pernah berhenti dan sampai kiamat beliau mendapatkan pahala dan ganjaran. Setiap orang yang beramal kebaikan mendapatkan pahala, pahala itu pun mengalir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih mereka yang mendoakan beliau, ya, bersalawat untuk beliau, menghidupkan sunnahnya. Nah, beliau terus dapatkan pahala. Bagaimana disebutkan oleh beliau, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ghaira imani la yanqus min ajrihim syai'. Siapa yang membuat satu ketetapan yang baik di dalam Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai kiamat. Mereka yang salatnya benar, wudunya benar, kemudian akhlaknya baik, perilakunya baik, terus Rasulullah mendapatkan pahala dan ganjarannya sampai kiamat. Ai maqtu' ghair maqtu', bal huwa da'imun mustamir, bahkan terus berlanjut. Naam. Wa dhalika lima aslafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali shalihah wal akhlaq al-kamilah. Hal itu karena apa yang telah beliau dahulukan dari amalan-amalan yang saleh dan akhlak-akhlak yang sempurna sebelum beliau menjadi nabi, lebih-lebih setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, uswah dalam segala hal, teladan yang baik. Nah, tidak hanya dalam urusan akhirat, ibadah kepada Allah, juga dalam urusan dunia, di dalam rumah tangganya dan juga di dalam masyarakatnya. Qala wa li hadza qala, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beliau, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, ai alian bihi, yang sangat tinggi, musta'lian bi khuluqika alladhi manna Allahu 'alaika bihi, engkau betul-betul mengambil tempat kedudukan yang sangat tinggi dengan akhlakmu yang Allah yang limpah berikan kepadamu. Nah, akhlak bisa juga dikatakan oleh mereka yakni adab. Ini dikatakan sebagian ulama khuluquhul Quran, sebagian yang disebutkan oleh beliau dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau memiliki akhlaknya Al-Quran. Jadi ketika orang itu ingin melihat, memahami isi kandungan Al-Quran, maka lihatlah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang cerita tentang beliau. Beliau yang dikatakan para ulama, bagaimana kehidupan beliau? Beliau ya ta'addabu bi adabil Quran, beradab dengan adab-adab Al-Quran. Nah, beradab dengan adab-adab Al-Quran. Beliau berhenti pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, berhenti. Dan ini menjadi teladan mestinya bagi orang-orang yang mengikutinya, bagi umatnya. Bagaimana firman Allah tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada uswah hasanah dalam segala hal, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, manhajnya, dan yang lain, dalam perang dan dalam damai. Rasulullah adalah teladannya, tidak lancang. Nah, ya, tidak lancang mendahului ketentuan Allah, tidak lancang melanggar perintah yang batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya begitu pula orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berakhlak seperti akhlak Al-Qur'an. Beradab dengan adab Al-Qur'an. Di sini contohkan Nabi qala wa hasilu khuluqihil 'azim ma fastaratuhu bihi ummu al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha di man salaha anhu. Hasil dari akhlak beliau yang agung itu adalah yang diterangkan, ditafsirkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha liman sa'alaha anhu. Ini tentang ini kepada orang yang menanyakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Qalat khutana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah SAW al-Qur'an. Wadhalika nahu qawlihi ta'ala, contohnya sikap beliau, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini sikap beliau memaafkan, selalu menyerukan, menyuruh kepada yang baik dan berpaling dari orang-orang yang jahil, menjauh. Nah, maafkan ya, bahkan disebutkan yakni halimnya beliau, santun dan ramahnya ini apa namanya, pemaafnya beliau lebih cepat. Bagaimana sikap orang sengaja, kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang pendeta Yahudi ingin menguji, ingin melihat tanda-tanda nubuah beliau yang diberitakan di dalam kitab mereka. Dua sudah saya dapatkan, saya lihat, dan dua lagi belum. Yang dua lagi itu dia sengaja menguji Rasulullah SAW dengan sengaja bersikap kaku dan kasar. Nah, mencaci maki Rasulullah SAW, padahal ketika itu disebutkan, nah, disepakati dalam beberapa hari, nah, yakni akan beliau sallallahu alaihi wasallam akan melunasi. Nah, jadi mempunyai transaksi yang apa namanya, beli tanah, kemudian dalam waktu mungkin sekitar sepekan atau beberapa hari sudah dilunasi. Tapi ternyata orang ini datang sebelum waktu jatuh tempo, minta. Nah, dan mendamprat Rasulullah SAW, memaki Rasulullah dengan kata-kata yang buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di situ hampir tidak sabar. Kalau seandainya saya tidak khawatir kehilangan pahala, ya, di sisi Allah, saya sudah tebas lehermu. Karena sikap yang tidak layak ditujukan pada Rasul, karena dia orang Yahudi dan tahu ini adalah Rasulullah. Nah, bahkan jatuh temponya juga belum, dia sudah menajib oleh Rasulullah, ya Umar, aku dan kamu lebih membutuhkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Ramah, nah, perlakukan dengan baik. Dia minta ditagih, sudah lunasi. Nah, ketika dia datang berdua dengan Umar bin Khattab, Umar bertanya, kenapa kamu sudah seperti itu? Bukankah kalau dia tahu dia ada, beliau adalah Rasulullah, dia terangkan. Nah, saya sudah melihat tanda-tanda nubuah kerasulan beliau, dua yang sudah saya dapatkan dalam kitab, dua lagi belum saya lihat. Nah, itu ilmunya mendahului jahilnya. Dia tidak membalas kejahilan orang itu dengan kejahilan. Dia tidak membalas sayi'ah dengan sayi'ah. Nah, ini yang saya dapatkan. Terus kau saksikan, ini semua sebenarnya untuk umat Muhammad SAW. Dia masuk Islam saat itu juga. Kemudian dia datang kepada Rasulullah bersama Umar dan menyatakan, ini semua untuk umatmu. Tapi diingatkan oleh Umar Al-Khattab, tidak mungkin itu seluruh umat Rasulullah, sebagian. Ini jelas dia serahkan kepada Allah dan Rasulnya, dan dia masuk Islam, baik Islamnya. Disebutkan sebagian ahli sejarah meninggal ketika dalam peristiwa Tabuk rahimahullah. Nah, dan ini banyak kejadian yang demikian. Nah, beliau lebih suka menurunkan hatinya, tanazul terhadap hak pribadinya, ya, terhadap hak pribadinya. Nah, bahkan juga seperti ada enam seorang wanita yang berlindung kepada Allah dari beliau, a'udzu billahi minsa. Ini kan sudah melanggar hak beliau terpribadi. Tapi beliau, kamu sudah berlindung kepada yang maha agung, maha besar. Kemudian dilepaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Qala fabima rahmatin, nah juga dalam firman Allah fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, dengan rahmat Allah pula engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan kalau beliau marah terlihat perubahan wajah beliau, tidak senang, nampak betul marahnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, ya, dalam peristiwa orang-orang Bani Nadir, Bani Nadir ini teman-teman sekutu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia marah, dia minta kepada Rasulullah untuk mereka dibebaskan. Tentu dibebaskan oleh Rasulullah. Nah, belum didiamkan, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah, meminta supaya Rasulullah menyerahkan orang-orang Bani Nadir ataupun Qainuqa ketika itu, orang-orang Yahudi, kepada dia. Marah Rasulullah sambil berubah merah pada wajah Rasulullah, menyuruh lepaskan. Nah, tapi tidak. Kemudian dibalas nih dengan lebih kasar oleh Rasulullah SAW. Nah, dibiarkan. Bahkan ketika adanya ini sebagian sahabat ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk putranya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul ingin. Nah, datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu saya adalah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Saya tidak ingin kalau ada seorang muslim yang membunuh bapaknya, nah, saya kemudian dendam lalu membunuh dia karena membela orang munafik. Nah, enggak rela, enggak ingin. Biarkan saya yang membunuh bapak saya. Rasulullah suruh. Nah, Rasulullah tahan dirinya, Rasulullah perintahkan dia tetap beribadah, tetap berbakti kepada Allah dan berbakti, kemudian berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Tetap baiki. Jangan sampai orang menuduh Muhammad SAW memerintahkan enam orang membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang lain tahu Abdullah bin Ubay bin Salul muslim, dilihat orang lain. Nah, ini. Dan rahmat tersebut juga sampai kepada, bukan hanya kepada sesama manusia, kepada binatang pun Rasulullah sangat penyayang. Nah, bahkan beliau menyebutkan, ya, yakni apa namanya, ada bahkan disebutkan ketika ada seorang di antara sahabat yang menzalimi ternaknya, untanya, sampai mengadu, nangis kepada Rasulullah, ya, menangis, mengadu kepada Rasulullah, dia diperlakukan tidak baik oleh pemiliknya. Nah, Rasulullah pun mengingatkan yang demikian. Dan dalam hadis juga kita dapatkan berita, ya, walaupun hanya karena menahan seekor kucing, tidak melepaskannya untuk mencari makan, tidak pula diberi makan, pelakunya masuk ke dalam neraka karena menahan kucing. Nah, artinya di dalam Islam, dan Rasulullah sudah mencontohkan punya kasih sayang, rahmat beliau bukan hanya untuk sama manusia, bahkan untuk orang kafir. Beliau adalah rahmatul muhdah, kata Allah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Nah, dengan diputusnya beliau menjadi terhalang. Nah, adab biasanya Allah menyediakan dalam kondisi manusia sudah demikian zalimnya, parahnya kezaliman tersebut diratakan dengan adab. Tapi Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai rahmat hingga menahan adab buat orang-orang kafir tersebut. Kemudian ayat yang lainnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Sangat berat dirasakannya apa yang menyusahkan kamu. Berat. Nah, dan beliau sangat berat. Nah, lebih-lebih ketika kalau melihat para sahabatnya tidak menjalankan perintahnya. Bukan beliau marah kepada kepada mereka karena melanggar dirinya. Yang beliau khawatirkan, itu kalau beliau sampai marah dan tidak senang, Allah marah kepada mereka. Ini yang beliau khawatirkan. Sehingga beliau ketika melihat para sahabat tidak menjalankan perintahnya, karena sudah 3 kali beliau suruh untuk bercukur dan menyembelih ternak yang mereka bawa dari Madinah dan peristiwa Hudaybiyah. Dia senang, tapi beliau pergi. Ya, pergi ke istrinya Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah memberikan saran. Nah, terbukti para sahabat memang mencintai dan taat kepada Rasulullah. Nah, melihat sikap Rasulullah diam, kemudian beliau menyembelih, kemudian bercukur, mereka berebut, mereka tahu mereka salah. Segera. Nah, ini juga tanda di kataan para ulama, termasuk di antara watak-watak baik para sahabat Rasulullah SAW, lebih dibandingkan sahabat-sahabat para anbiya yang lain. Keistimewaan mereka. Nah, radhiyallahu anhum. Harisun alaikum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat antusias kalian mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu beliau betul-betul berupaya bagaimana kebaikan itu, semua yang beliau ketahui tentang kebaikan itu beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Bil mukminin raufur rahim, dan beliau sangat kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini diantara akhlak-akhlak beliau. Dan terhadap sikap terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat lemah lembut, merendah. Nah, bahkan ini sampai ketika Adi bin Hatim At-Tha'i belum masuk Islam, melihat Rasulullah dengan mudahnya diseret oleh seorang nenek-nenek tua atau orang-orang yang masya Allah bukan dari kalangan bangsawan lah. Nah, heran melihat sikap Rasulullah, bahkan ketika diajak duduk lesehan di pasir, biasa oleh Rasulullah diterima, disambut ajakan tersebut. Perempuan itu kemudian mencurahkan isi hatinya, nah, minta kepada Rasulullah untuk mendengarkan keluhan. Keluhannya diterima oleh Rasulullah. Melihat keadaan seperti itu, Adi bin Hatim mengatakan, ini bukan duduknya raja seperti ini. Nah, ini duduknya seorang nabi, tidak mungkin raja mau yang demikian. Gengsi, ya, terlalu mulia, merasa terlalu mulia untuk duduk bersama rakyat jelata. Rasulullah enak ditarik, nah, diminta, nah, mendengarkan keluhan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asbaha dzalika min al-ayatid dallati ala ittisafihi sallallahu alaihi wasallam bi makarimil akhlaq, dan ayat-ayat lain yang semakna yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat bagi akhlak yang sangat mulia. Nah, bukan hanya apa namanya? Di dari sisi wahyu, memang beliau dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Dan memang watak di antara salah satu juga keistimewaan orang-orang Arab, ya, mereka punya istilahnya sifat apa namanya, mulia untuk melakukan, terlalu mulia dia dirinya untuk melakukan kesalahan, melakukan kezaliman. Ini nah bangsanya orang Arab, ya, malu untuk dia jatuh ke dalam perbuatan yang rendah. Ini orang Arab. Nah, jadi mereka di, apalagi di kalangan Quraisy, ya, di kalangan Quraisy mereka berlomba untuk memiliki kedudukan yang mulia. Nah, memiliki kedudukan yang mulia di mata masyarakat, pengaruh sedapat menunjukkan kedermawanan, sikap, ya, ini punya tenggang rasa, penolong, ya, dan seterusnya. Nah, makanya kemudian dan tambah lagi Allah kemudian menyelamatkan, membela Ka'bah, rumahnya, jadi di tengah-tengah mereka, membuat orang-orang Arab terutama Quraisy semakin dihormati oleh kabilah-kabilah lain. Nah, Rasulullah sendiri juga menyebutkan di dalam riwayat, bu'itsu innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq. Akhlak-akhlak mulia ini terutama di antaranya adalah sifat jujur. Ini di kalangan orang Arab. Ya, ini luar biasa. Dan aib, ya, adalah aib kalau kedapatan di suatu kabilah itu ada orang yang terkenal pendusta. Makanya, nah, ketika Rasulullah mendakwakan dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf, ada yang mengaku nabi, mereka kaget, nah, dan tidak terima, kok ada seorang nabi di kalangan manusia, dan dari kok Bani Hashim juga. Ketika disebutkan dalam sebagian riwayat, kenapa kamu memusuhi Muhammad? Apa Muhammad pendusta? Sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi kami dengan Bani Hashim berebut pengaruh. Mereka memberi makan, menyantuni orang-orang yang datang jemaah haji, menggratis mereka, melayani mereka. Kami juga enggak kalah orang Bani Makhzum, Bani Abi Syams. Nah, kalau mereka mengaku nabi, terus kami mau bilang apa? Kami harus mengaku nabi juga. Aib. Tidak mungkin. Dan ini mereka jaga. Bahkan ketika Abu Sufyan masih musyrik, ditanya oleh Hiraklah dan tentang pribadi Nabi SAW, dengan jujur dia, kalau enggak khawatir dilempari tuduhan sebagai pendusta, saya nodai kehormatan Rasulullah. Nasabnya mungkin dipalsu, keadaan beliau dipalsu, semua jawaban pasti didustakan, tapi khawatir. Nah, ini diantara sijiyah, ya, ini artinya watak mereka punya sifat jujur. Nah, kemudian juga dermawan, karim, ya, ini mereka dikenal orang-orang apa Arab, terutama Bani Hashim, Bani Hashim. Nah, sampai disebutkan juga mereka tidak takut miskin, bahkan di Abdul Muttalib atau Bani mungkin juga bapaknya Hashim. Nah, enggak takut untuk apa namanya, enggak takut jatuh miskin, memberikan makanan bukan hanya untuk orang-orang jemaah, bahkan kadang-kadang ditaruh di gunung, di apa, biar dimakan oleh binatang-binatang liar. Nah, Hashim juga, ya, dikenal sangat dermawan. Bahkan ketika sampai di masa-masa paceklik, beliau mengeluarkan hartanya dan menyuruh semua keluarganya, bahkan mengajak orang-orang Quraisy untuk, nah, berkorban, mengajak orang-orang Quraisy untuk berkorban, membantu pertama orang-orang jemaah haji. Ya, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian. Nah, selama mereka di Makkah, disantuni. Nah, ini dikenal, bahkan digelar ini gelar Hashim, kemudian gelar Fayyad. Fayyad ini gelar dari Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Karena apa? Nah, Fayyad itu artinya berlimpah. Karena memang royal dalam memberi bantuan, ya, memberi bantuan. Nah, sampai sekarang, ya. Nah, orang Arab itu terkenal sampai ini dermawan, walaupun kadang-kadang tidak diekspos. Ya, lebih-lebih negara Saudi yang lebih, yang wafatullah. Nah, itu terkenal sebagai negeri yang sangat dermawan. Baik, qala wal ayat al-hasad al-khuluqil azim. Dan juga ayat-ayat yang mendorong untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang agung. Fakana lahu min aminha akmaluha wa ajalluha. Ayat-ayat yang menyebutkan dorongan untuk memiliki sifat yang apa namanya akhlak yang mulia, maka Rasulullah SAW memiliki yang paling sempurnanya, yang paling agungnya, yang paling tingginya, keberanian, nah, ketakwaan, kemudian santunan. Nah, yang lainnya. Wa huwa fi kulli khislatin minha fi dzurwatil ulya. Dan setiap seginya, bidangnya, itu beliau yang paling tingginya. Dzurwatil ulya. Fa kana sallallahu alaihi wasallam, ini ciri-ciri sebagian rinciannya. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sahlan layyinan. Mudah, serba mudah. Nah, dalam urusan-urusan dunia pribadi gampang, tidak, yang, nah, mudah tanazul, mudah, ya, kalau urusan pribadi atau urusan itu bukan urusan agama, nah, beliau tidak peduli. Nah, qariban minan nas, dekat dengan orang, mujiban lidawati man da'a, menyambut doa yang undangan yang mengundangnya, qadiyan li hajatin man istaqba, dia menang, beliau selalu senang menunaikan, memenuhi hajat orang-orang yang minta untuk dipenuhi hajatnya. Jabiran biqalbi man sa'ala, menghibur, menenangkan, menyenangkan hati orang yang meminta atau bertanya kepada beliau. La yuhrimuhu, beliau tidak menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia minta. Wala yarudduhu kha'iban, dan tidak pula menolaknya dalam keadaan kecewa. Jadi orang itu walaupun dia mungkin tidak punya, nah, tapi tidak pernah akan kecewa. Kalau orang memberi sesuatu kepada beliau, nah, suatu ketika pasti beliau balas. Beliau balas, nah, bahkan mungkin lebih baik. Kalau tidak sama seperti yang diberikannya dahulu, beliau, nah, balas dengan yang lebih baik. Nah, dan seringnya demikian. Nah, nah, ini akhlak, akhlak beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, itu dulu. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain. Nah. Wa ilauna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.